Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana pada pekan sebelumnya hari Kamis yang lalu kita umumkan bahwasanya barakallahu fikum, sejak Kamis yang lalu dikarenakan kemarin fikih muyasar kita menyelesaikan satu bab tentang akikah. Kemudian akan masuk bab tentang al-buyu' jual beli. Maka sekarang barakallahu fikum kita melanjutkan pertemuan sebelumnya yang ini sebenarnya adalah sambungan dari barakallahu fikum pada 2 tahun yang lalu yang belum sempat selesai kitab Majalis Syahri Ramadan. Majelis bulan Ramadan, sebuah kutaib kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebelum pertemuan pekan yang lalu kita sudah sampai pada majelis yang 4. Kemudian pekan yang lalu berkomitmen hari Kamis kita membaca pada majelis yang 5 terkait tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian kita bawakan penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah terkait bagaimanakah para salaf rahimahumullah ta'ala mencontohkan kepada kita semangat mereka dalam membaca Al-Quran dan menghatamkannya, terutama pada bulan-bulan Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini insyaallah kita masuk pada al-majlisus sadis, majlis yang 6, fi aqsamin nas fi siyam, terkait macam-macam manusia dalam menghadapi puasa bulan Ramadan. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, sabaqa fil majlis tsalits, telah lewat pada majlis yang ketiga, ini ada kaitannya dengan puasa, anna fardhu siyam kana fi awwalil amri ala marhalatain, bahwasanya kewajiban puasa merupakan perkara yang pertama kali dalam dua tingkatan. Thumma staqarrat ahkamus siyam, kemudian dari tingkatan-tingkatan kemudian menjadi dua tingkatan, barakallahu fikum, hukum-hukumnya menjadi tetap. Barakallahu fikum. Pernah di zaman Nabi ketika berpuasa, tidak diperbolehkan seorang suami menggauli istrinya, walaupun di malam hari. Barakallahu fikum. Namun secara diam-diam sebagian para sahabat, barakallahu fikum, melanggarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebutuhan hambanya, lemahnya para hambanya dalam beramal. Akhirnya barakallahu fikum, Allah mengharamkan seorang suami menggauli istrinya hanya pada saat berpuasa. Semenjak barakallahu fikum fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, sisanya barakallahu fikum boleh menggauli istrinya sebagaimana bolehnya makan dan minum, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu berlangsung berlaku hukum-hukum terkait dengan puasa. Kemudian kata beliau, fakana nas fiha aqsaman asharah, maka manusia dalam menghadapi bulan puasa, dalam menghadapi amalan puasa, terbagi menjadi 10 golongan. Barakallahu fikum. Al-qismul awal, golongan yang pertama, al-muslimul baligh, al-aqil, al-muqim, al-qadir, as-salim minal mawani. Golongan yang pertama, mereka-mereka yang beragama Islam, baligh, berakal, mukim, mukim ini tidak safar, tidak melakukan perjalanan. Al-qadir, mampu, sehat. As-salim minal mawani, yang selamat dari perkara-perkara yang mencegah seseorang untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan golongan yang pertama ini? Muslim baligh, berakal, mukim, mampu berpuasa, kemudian selamat dari perkara-perkara yang mencegah dia untuk tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Maka hukumnya terkait golongan yang pertama ini, fayajibu alaihi shauma ramadan, ada'an fi waqtihi lidalalatil kitabi was sunnah wal ijma'i ala dhalik. Maka wajib bagi golongan yang pertama untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut, menunaikan pada waktunya berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam Alkitab, Al-Quran, Wasunnah dan Hadis dan Ijma', kesepakatan para ulama dan kaum muslimin ala dzalik, akan wajibnya bagi golongan yang pertama tadi. Muslim wajib. Barakallahu fikum. Baligh wajib. Berakal wajib. Mungkin tidak safar wajib. Qadir mampu wajib. Asalim minal mawani, selamat dari perkara-perkara yang mencegahnya. Di antara dalilnya qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Al-Baqarah 185. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an sebagai penjelas berupa bimbingan, hidayah dan pembeda mana yang benar mana yang salah. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan dengan hilal, barakallahu fikum, satu Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Barakallahu fikum. Ini ditujukan untuk seorang yang muslim, baligh, berakal, mukim, mampu, barakallahu fikum, kemudian selamat dari sesuatu yang mencegahnya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumul hilala fasumu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila kalian melihat hilal, maka hendaknya kalian berpuasa. Berarti penetapan satu Ramadan dan juga satu Syawal setelahnya, bulan setelahnya, barakallahu fikum, maka itu dengan ru'yah hilal, bukan dengan barakallahu fikum hisab. Dengan ru'yatul hilal, dengan melihat, boleh juga dibantu dengan alat bantu, teropong, barakallahu fikum. Wa jama'al muslimun, dan juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin ala wujubis siyam, atas wajibnya berpuasa, ada'an alaman wadduhna, wajib menunaikan puasa atas orang yang telah kami jelaskan, barakallahu fikum, pihak-pihaknya, ciri-cirinya, muslim balik, berakal, mukim, kemudian mampu, kemudian selamat dari perkara-perkara yang menghalanginya. Fa'ammal kafir, dan adapun orang kafir, kalau tadi muslim wajib, fa'ammal kafir, adapun orang kafir, fala yajibu alaihi siyam wala tasihhu minhu, maka tidak wajib puasa baginya, dan kalau dia puasa tidak sah. Barakallahu fikum. Walaupun dia menganggap Nabi Isa adalah nabi, bukan anak Tuhan, atau bukan anak bapak, bapak Tuhan, bukan pula trinitas, tapi nabi. Tapi barakallahu fikum, dia tidak mau mengakui Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam sebagai nabi terakhir, nabi seluruh umat, dia tidak mau mengakui, walaupun mengakui Nabi Isa, tidak mau mengikuti nabi. Barakallahu fikum, maka tetap tidak wajib baginya puasa, dan kalau berpuasa tidak sah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Karena dia bukan orang yang berhak untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum muslim. Fa idza aslama. Nah, sekarang ada kasus. Apabila dia itu masuk Islam, awalnya kafir. Fi atna'i syahri Ramadan. Di tengah-tengah bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Dia awalnya Yahudi atau Nasrani. Atau agama yang lain, Konghucu, Shinto, Hindu, Buddha, barakallahu fikum. Kemudian di tengah-tengah bulan Ramadan, tanggal 15 misalkan, masuk Islam. Masuk Islam. Lalu bagaimana dengan satu Ramadan sampai 14 itu? Apakah dianggap hutang? Lam yalzamhu qada'ul ayyamil madiyah. Maka tidak diharuskan, tidak wajib baginya mengganti hari-hari yang sebelumnya dia belum masuk Islam. Barakallahu fikum. Tidak ada kewajiban. Dalilnya surat Al-Anfal ayat ke-38. Surat Al-Anfal ayat ke-38. Ini penting disampaikan, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita dapat faedah. Soalnya bisa jadi ketika kita ditanya ya, karena kita tidak tahu ilmunya, entah dalam ayat, dalam hadis atau kalam para ulama, akhirnya barakallahu fikum kita menganggap itu hutang. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat ke-38. Ayat ke-38. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lil ladzina kafaru. Katakanlah wahai nabi kepada orang-orang kafir. In yantahu yughfar lahum ma qad salah. Apabila mereka itu berhenti, tidak lagi melakukan kekafiran-kekafiran, maka diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Berarti sudah dianggap tidak punya hutang, tidak punya dosa. Barakallahu fikum. Surat Al-Anfal ayat ke-38. Barakallahu fikum. Ini masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan. Sekarang ada kasus lagi. Ada kasus yang berikutnya masih berkaitan dengan orang kafir. Wa in aslama fi athna'i yaumin minhu. Kalau ternyata dia itu ketika masuk Islam di pertengahan hari. Kalau tadi pembahasannya di pertengahan bulan. Sekarang barakallahu fikum lebih mengkerucut kepada kasus harian di pertengahan hari. Subuh belum masuk Islam. Pas zuhur masuk Islam. Barakallahu fikum. Ada seorang yang memberikan penjelasan bahwasannya satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Walhamdulillah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Di bulan Ramadan di siang hari. Awalnya masih kafir. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Setelah syahadat apa? Pak Putut. setelah dia masuk Islam kan bersyahadat. Habis syahadat dia harus apa? Memang dia sholat wudu. Wudu baru sholat. Sebelum itu harus apa, Abu Faruk? Iya, wudu kemudian sholat. Sebelum itu, sebelum wudu harus apa dia kalau masuk Islam? Awalnya dia kafir. Ya? Sudah syahadat. Ada yang tahu? Mandi. Naam. Barakallahu fikum. Karena bisa jadi dia juga junub, barakallahu fikum di antara. Dia masuk Islam di siang hari. Lalu bagaimana? Apakah puasa? Loh, puasa enggak dari awal. Ya, enggak dari awal setelah sahur. Bagaimana ini? Kata beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lazimahu imsaku baqiyatil yaum. Maka wajib bagi dia menahan diri untuk makan, ya, sisa waktunya. Berarti ketika masuk Islam, menahan diri untuk makan dan minum. Dan juga melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, menahan diri. Barakallahu fikum. Baru boleh makan ketika sudah waktunya berbuka. Mengapa demikian? Li'annahu soro min ahlil wujubi hina waqti wujubil imsak. Dikarenakan dia telah menjadi orang yang diwajibkan baginya berpuasa di saat, ya, waktu untuk menahan diri tidak membatalkan puasanya. Barakallahu fikum. Maka ini penting, ya, perlu diingat. Terkadang termasuk saya itu punya ada kasus ini bagaimana? Duh, iya, dulu kan pernah dibahas. Lupa. Di mana ini? Cari tulisannya. Di mana ini pembahasannya dulu? Barakallahu fikum. Lupa. Ya, maka diingat-ingat. Barakallahu fikum. Jadi dia harus menahan diri kemudian berpuasa. Kalau yang 14 Ramadan kemudian mundur ke belakang barakallahu fikum sampai tanggal 1 yang dia belum muslim, maka tidak ada qada. Tapi kalau yang kasusnya adalah perharian barakallahu fikum, maka dia harus menahan diri tadi ketika masuk Islamnya di siang hari. Barakallahu fikum. Atau di tengah-tengah dia barakallahu fikum, hari itu adalah hari berpuasa. Walaupun jam 2, walaupun jam 3, tetap menahan diri. Walaupun kurang 1 jam, menahan diri. Padahal baru keluar dari rumah makan, menahan diri. Baik, barakallahu fikum. Ini menunjukkan Islam itu mudah, tidak susah. Tidak benar kalau ada yang bilang Islam itu susah, repot, kerja sibuk, harus sholat. Barakallahu fikum. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan, kemudahan bagi kalian, untuk kalian, dan tidak menginginkan kesusahan. Kalau ternyata barakallahu fikum seseorang bekerja di sebuah tempat yang dia tidak bisa meninggalkan kecuali dengan jamak, ya sudah, boleh dijamak. Barakallahu fikum. Harus mengontrol sebuah alat, ya, jangan sampai naik barakallahu fikum atau turun tidak sesuai aturannya barakallahu fikum, yang menyebabkan kemadzaratan bersama. Akhirnya boleh dijamak. Ini golongan yang pertama. Barakallahu fikum. Sekarang golongan yang kedua, al-qismu tsani as-shaghir. Golongan yang kedua dalam menghadapi puasa bulan Ramadan, as-shaghir adalah anak kecil. Bagaimana anak kecil ini? Anak kecil berarti yang dimaksud adalah belum baligh. Fala yajibu alaihi siyam hatta yablugha. Tidak wajib baginya berpuasa sampai dia itu baligh. Tidak wajib baginya berpuasa sampai dia baligh. Dalilnya barakallahu fikum sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda, "Rufi'al qalamu an salasah." Pena catatan, ya, pena taklif, catatan orang itu sudah mulai mendapatkan pahala atau dosa, diangkat dari tiga golongan. Maksudnya kalau ada tiga golongan yang masuk pada kriteria yang akan disebutkan ini, barakallahu fikum, dia tidak mendapatkan dosa, tidak pula mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Adapun pahala, terkadang memang dia tidak dapat, namun diberikan kepada orang tuanya. Anin na'im hatta yastafid. Hasta barakallahu fikum yastaiqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur. Mimpi, ngigau, membaca Al-Quran. Walaupun benar, maka tidak dapat pahala. Atau mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, tidur, maka tidak mendapatkan dosa. Barakallahu fikum. Atau ditanya sebagai saksi, apa benar si fulan tadi, ya, yang memukulmu? Barakallahu fikum. Kemudian dia mimpi mungkin nyambung, ya, padahal mungkin tidak berkaitan dengan pertanyaan itu. Menjawab iya, secara hukum tidak teranggap. Tidak diambil sebagai ucapan saksi. Barakallahu. Wa anisawir hatta yakburo. Dari anak kecil sampai dia besar, yakni sampai baligh. Wa anil majnun hatta yufiq. Dari orang gila sampai dia itu tersadarkan. Maka orang yang tidur, anak yang kecil belum baligh dan orang gila, dia tidak disebut mukallaf. Melakukan dosa, tidak dapat barakallahu fikum ancaman. Melakukan ibadah, amalan-amalan soleh, tidak mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahu Al-Hakim. Barakallahu fikum. Ini terkait anak kecil tidak wajib baginya berpuasa. Namun di sini ada bimbingan para ulama, terutama salafun saleh, pendahulu kita yang saleh. Rahimahumullahu taala. Lakin ya'muruhu waliyuhu bisawm idza ataqahu tamrinan lahu ala ta'ah liya'luhahu ba'da bulughihi iqtida'an bisalafis salih radhiyallahu anhum. Akan tetapi hendaknya walinya atau orang tuanya memerintahkan anak yang kecil tadi yang belum baligh untuk berpuasa idza ataqahu, apabila dia mampu. Tidak ada madarat pada dia. Barakallahu fikum. Mungkin awal-awal setengah hari, kemudian ya sampai sehari penuh. Tidak punya penyakit mah atau penyakit-penyakit yang lainnya, barakallahu fikum, aman. Kalau dia mampu. Mengapa demikian? Dalam rangka melatih dia untuk taat kepada Allah, barakallahu fikum, sehingga hal itu akan terbiasa ketika dia sudah baligh. Akan terbiasa ketika dia sudah baligh. Hal ini dalam rangka mengikuti pendahulu kita yang soleh, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Barakallahu fikum. Kalau umur 1 tahun, umur 2 tahun belum. Ya. Paling tidak umur TK. Umur 6, 5 kalau memang mampu, 6 ya barakallahu fikum, apalagi 7. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, beliau membawakan ya solusi yang dilakukan oleh para sahabat ketika anak-anak mereka nangis atau merasa lapar barakallahu fikum. Faqad kana as-sahabah ridwanullahi alaihim yusawwimuna auladahum wa hum sighar. Maka sungguh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, mereka terbiasa mengajari anak-anak, terbiasa membuat anak-anak mereka untuk berpuasa dalam keadaan mereka masih kecil. Anak-anaknya masih kecil, belum balik. Wa yadhhabuna ilal masjid. Dan juga terkadang diajak ke masjid barakallahu fikum untuk sholat, namun barakallahu fikum diajari tata cara sholat yang benar. Karena para sahabat, mereka bukanlah orang-orang awam yang tidak tahu bagaimana seharusnya anak-anak yang mereka bawa terposisikan tidak mengganggu orang yang sholat barakallahu fikum, tidak membubarkan, mengacaukan kekhusyuan orang, entah di depannya, belakangnya, kanan kirinya. Fayaj'aluna lahum al-lu'bah minal ihn barakallahu fikum. Para salafunas soleh, pendahulu kita yang soleh, ketika anak-anak berpuasa, mereka membuatkan mainan barakallahu fikum dari kain, dari kapas, yakni as-suf au nahwa, yakni dari suf barakallahu fikum, bulu domba atau kapas ya, atau yang semisalnya. Fa idza baqau min faqdi ta'am a'tuhum al-lu'bah yatalahawna biha. Maka apabila mereka sudah mulai nangis ya, mungkin agak lapar ya, maka mereka ayah-ayahnya, walinya, orang tuanya memberikan mainan tadi barakallahu fikum agar mereka bermain-main dengannya. Akhirnya mereka bermain-main, lupa dengan laparnya barakallahu fikum. Namun memberikan permainan tersebut bukan permainan yang melalaikan. Game, diajak ke PS, ya, disetelkan musik, joget-joget, ayahnya juga ikut joget-joget, akhirnya barakallahu fikum. Wa katsirun minal auliya al-yaum. Namun disayangkan kebanyakan para wali, orang-orang tua hari ini, yufuluna atau yufaluna an hadzal amri, dilalaikan dari perkara ini, yakni membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa, terlalaikan. Wala ya'muruna auladahum bisyam, dan tidak memerintahkan anak-anak mereka dengan berpuasa. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahu minasyam ma'a raghbatihim fihi. Bahkan sebagian orang tua melarang anak-anaknya berpuasa dalam keadaan ya masih punya harapan untuk berpuasa. Ya. Barakallahu'alaikum. Dalam keadaan orang tuanya ingin anaknya berpuasa, tapi melarang juga. Yas'umu anna dzalika rahmatan bihim. Orang tua tersebut menganggap itu adalah bentuk rahmat untuk anak-anaknya, bentuk kasih sayang. Wal haqiqah, padahal kenyataannya anna rahmatahum hiyal qiyamu biwajib tarbiyatihim ala syi'a ala sya'airil Islam wa ta'limihi al-qayyimah. Bahwasanya secara hakikatnya sesungguhnya rahmat mereka adalah rahmat yang sesungguhnya, membantu untuk menegakkan ya kewajiban mentarbiah mereka anak-anaknya untuk melaksanakan syiar-syiar Islam dan mengajarkan mereka barakallahu fikum perkara-perkara yang lurus. Faman mana'ahum min dzalik aw farrata fihi kana zaliman lahum wa li nafsihi aidan. Maka barang siapa yang melarang anak-anaknya untuk berpuasa atau meremehkan ya yang dilakukan oleh para salaf untuk melatih anak-anaknya berpuasa, maka orang tua tersebut zalim terhadap diri-diri mereka dan juga terhadap anak-anaknya. Naam, iya memang benar. Insomu, apabila mereka berpuasa, ya anak-anak berpuasa. Faro'a alaihim dororon bisyam, kemudian melihat, menimbang. Di situ ada, ya, sisi madorot pada anak-anak apabila berpuasa, mungkin karena sakit, punya emah, ya, atau yang lainnya, orang tua insya Allah lebih tahu. Fala haraja alaihi fi man'ihim minhu hina idzin. Maka ketika itu boleh, tidak mengapa orang tua melarang anak-anaknya untuk berpuasa karena ada madorot di situ. Tapi kalau tidak ada, ya khawatir, enggak enak kalau ya merengek, nangis, nanti zalim. Barakallahu fikum. Maka seperti itu tidak zalim. Dicoba selama tidak ada penyakit padanya. Dan alhamdulillah di pondok-pondok ustaz kita ya dimanapun berada, anak-anak TK seusia 6 ya itu sudah berpuasa. Ya, sudah berpuasa. Sudah terbiasa berpuasa. Baik. Kemudian sekarang pembahasannya adalah seseorang baik laki-laki maupun wanita dianggap baligh itu dengan apa? Di sini disebutkan ada 3 perkara. Wa yahsulu bulughuz zakar biwahidin min umuri salasah. Dan baligh seseorang laki-laki bisa ditemui, bisa didapat, bisa tercapai dengan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Ahaduha, yang pertama, seseorang dianggap balik apabila inzalul mani bihtilamin aw ghairi, apabila telah keluar air mani dengan mimpi atau cara yang lain. Barakallahu. Dalilnya surat An-Nur ayat ke-59. Surat An-Nur ayat ke-59. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza balagal atfalu minkum al-hulum falyasta'zinu kama sta'zana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak kalian yang masih kecil sudah mencapai hulum baligh dengan cara mimpi, maka kalau mereka masuk ke dalam kamar orang tua, mereka harus izin. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu minta izin. Barakallahu fikum. Jadi dalam rumah makruf sudah kita ketahui bersama memiliki kamar-kamar. Barakallahu fikum. Maka ketika anak, entah laki ataupun wanita yang sudah balig, tidak bisa lah, tidak diperkenankan langsung masuk ke kamarnya orang tuanya tanpa izin, nyelonong-nyelonong. Kenapa barakofikum? Dikarenakan ada waktu-waktu tertentu yang di situ barakofikum, ya, aurat mereka khawatir terlihat. Barakofikum. Harus izin. Ya, anak-anak kalau masuk ke kamarnya orang tua harus izin. Kalau ada pintu ketuk, ketika tutup, barakofikum. Ya, ketika ada orang tua di dalam harus ketuk. Termasuk kita yang sudah berkeluarga, mau masuk kamar orang tua kita, entah tidak ada pintu pakai korden atau ada pintunya harus ketuk. Barakofikum. Salam. Kalau nggak diizini jangan masuk. Barakofikum. Di sini menunjukkan surat An-Nur ayat ke-59 baliknya ditandai dengan mimpi. Dan juga dalam hadis disebutkan wa qaulihi alaihi salatu wasallam ghuslul jumu'ah wajib ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim. Ya. Anak yang sudah barakofikum balik dengan mimpi. Kewajiban mandi Jumat untuk orang yang sudah balik dikarenakan sudah pernah mimpi. Ini kalau mau sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Jumat karena musafir atau sebab yang lain, maka tidak wajib mandi Jumat. Mandi Jumat itu diwajibkan kalau dia mau sholat Jumat. Tapi kalau dia musafir, ketika gugur sholat Jumat, maka tidak wajib mandi Jumat. Barakallahu. Muttafaqun alaih. Asani yang kedua, perkara yang kedua, sebagai tanda baliknya seorang laki-laki ataupun wanita. Nabatu sya'ril anah wa huwa sya'rul khasin yanbutu haulal qubul. Tumbuhnya bulu kemaluan, yakni rambut yang tumbuh di sekitar barakahikum kemaluan. Kalau sudah tumbuh walaupun belum mimpi, maka dianggap baligh. Ya, dianggap baligh. Baligh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallahu taala dengan sanad yang sahih. Hadis Atiyah Al-Qurabi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan uridna 'alan nabi alaihi salatu wassalam yauma quraidah faman kana muhtaliman aw anubat anatuhu kutila wa man la turika. Barakafikum. Disodorkan tawanan-tawanan di hadapan Nabi pada hari perang Bani Quraidah bersama orang-orang Yahudi. Barakafikum. Maka tawanan-tawanan tersebut ada yang tua-tua, ada yang masih muda-muda. Maka Nabi memberikan dawabit ketentuan. Barang siapa yang sudah pernah mimpi, berarti baligh. Dengan lafaz muhtaliman. Atau telah tumbuh bulu kemaluannya. Kutila, maka dibunuh. Waman la turika. Dan barang siapa yang belum tumbuh bulu kemaluan, maka dibiarkan, dibebaskan. Barakallahu. Saat itu, ya, karena belum diketahui yang mana yang anak-anak kecil yang sudah tumbuh bulu kemaluan dipeloroti satu-satu. Barakahikum. Maka dibunuh. Yang balik. Ketika itu ada seorang sahabat yang ketika itu belum menjadi sahabat. Ya, belum balik, akhirnya barakahikum masuk Islam setelah itu. Alhamdulillah. Tanda yang kedua berarti walaupun belum mimpi basah, dia tumbuh bulu kemaluan barakahikum atau di sekitar kemaluan, maka dianggap balik. Walaupun umurnya 10 tahun. Asalis yang ketiga. Tanda yang ketiga baliknya seseorang, baik laki maupun wanita. Bulughu tamami khomsa asyrata sanah. Mencapai umur 15 tahun sempurna. Bukan 14 setengah, tapi 15 tahun sempurna. Kalau 15 tahun kurang 1 hari 2 hari ya dianggap sempurna. Walaupun belum pernah mimpi basah. Barakallahu'alaikum. Walaupun belum tumbuh bulu kemaluan, maka umur 15 tahun dianggap balik. Kalau melakukan dosa, mendapatkan ancaman. Melakukan amal soleh, kalau dia muslim, maka mendapatkan pahala. Apabila ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqauli Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dalilnya berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menyatakan, "Uridtu 'alan Nabi alaihi salatu wassalam yauma Uhud wa ana ibnu 14 sanah falam yujizini, yakni lil qital." Aku pernah menawarkan diriku kepada Nabi saat perang Uhud untuk ikut berperang. Namun ketika itu dalam keadaan aku berumur 14 tahun. Maka beliau tidak mengizinkanku, tidak membolehkanku, karena dianggap belum balik. Zada al-Baihaqi. Kemudian al-Imam al-Baihaqi menambahkan dalam riwayat, wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan juga al-Imam Ibnu Hibban dalam sahih. Di sana bin sahih. Dengan sanad yang sahih. Walam yarani balagtu wa uridat alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani barakallahu. Beliau Nabi belum menganggap aku ketika itu balik. Lalu suatu hari pada perang Khandaq, perang Ahzab, barakallahu, aku menawarkan diriku kepada Nabi dalam keadaan ketika itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkan diriku untuk berperang. Barakallahu. Dalam riwayat lain, waroani balagtu. Beliau Nabi memandang diriku balik. Ini diantara tanda baliknya seseorang. Namun untuk yang perempuan ada tambahan. Laki perempuan, barakallahu. Ketika dia mimpi, ketika dia berumur 15 tahun, ketika tumbuh bulu kemaluan, di sekitar kemaluan, maka laki dan perempuan dianggap balik. Adapun untuk perempuan ada tambahan. wa yahsulu bulughul unsa bima yahsulu bihi bulughul dzakar wa ziyadatu amrin rabi' wa huwa al haid. Dan sampainya baliknya wanita itu sebagaimana ya teranggapnya baliknya laki-laki, namun ada tambahan perkara yang keempat, yakni haid untuk wanita. Famata hadat al unta, maka seorang wanita kapanpun dia itu mengalami haid, faqad balaghat, maka sungguh dianggap telah balik. Teranggap balik. Fayajari alaihi qalamu taklif, maka berlaku atas wanita tadi yang sudah haid ya, pena taklif. Pena penulisan beban syariat. Kalau melakukan dosa kena ancaman, barakallahu fikum, ketika melakukan amal soleh mendapatkan pahala. Wa illam tablugh asyra sinin, walaupun wanita tadi belum mencapai umur 10 tahun, umur 9 tahun sudah haid, maka dianggap balig. Barakallahu fikum. Beda dengan laki-laki, ya, karena tidak mengalami haid. Sekarang ada kasus terkait dengan wanita, ya, atau laki-laki. Wa idza hasalal bulughu athna'a nahari Ramadan, dan apabila terjadi ya balik di tengah-tengah di siang hari bulan Ramadan, itu bagaimana? Subuh sampai sebelum pertengahan hari bulan Ramadan, barakallahu fikum, dia belum balik. Kalau wanita belum haid, mungkin umurnya juga belum 15, belum tumbuh bulu kemaluan. Kok ternyata barakallahu fikum siang, ya, entah laki-laki mungkin dia ihtilam, mimpi basah, barakallahu fikum, walaupun belum muncul bulu kemaluan atau belum genap umur 15 tahun sempurna, mimpi. Atau wanita haid di siang hari di bulan Ramadan baru haid. Bagaimana ini? Fa in kana man balagha shaiman atamma saumahu wala syai'a alaihi. Maka apabila yang balik tadi dia itu berpuasa, sebelumnya belum balik dia berpuasa, ya mungkin sudah latihan, maka barakallahu fikum hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Menyempurnakan puasanya berarti lanjut. Lanjut. Dan tidak ada pilihan bagi dia, harus lanjut. Wa in kana muftiran lazimahu imsaku baqiyati yaumih. Namun apabila yang belum balik itu dia tidak berpuasa, mungkin tidak latihan, kok kemudian balik di siang hari, maka hendaknya dia menahan barakallahu fikum sisa hari tadi untuk melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa. Berarti dia harus berpuasa, ya, tidak boleh makan, minum dengan sengaja, atau amalan-amalan membatalkan puasa. Li'annahu sara min ahlil wujub. Kenapa demikian? Karena dia telah menjadi orang yang sudah wajib baginya ya melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat, terutama puasa. Wala yalzamuhu qada'uhu. Ya, dan tidak wajib baginya untuk mengganti hari-hari sebelumnya. Li'annahu lam yakun min ahlil wujub hina wujubil imsak. Dikarenakan barakallahu fikum, kenapa dia tidak usah mengganti, mengkodok yang sebelum-sebelumnya? Dikarenakan ya sebelumnya itu dia belum teranggap sebagai orang yang wajib baginya berpuasa. Barakallahu. Maka ketika dia sudah balik, sebelumnya puasa, maka harus dilanjutkan. Barakallahu. Mungkin dia latihan puasa karena memang belum balik. Kok balik, maka harus diteruskan. Barakallahu. Kalau dia tidak latihan atau tidak berpuasa karena memang belum balik, kemudian dia mengalami balik ketika itu di siang hari, maka dia menahan diri barakahikum dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Barakahikum, dia berpuasa ketika itu berarti tanpa sahur ya, langsung lanjut kalau mampu. Nah, tapi insya Allah mampu ya, karena memang sebelumnya dia tidak meniatkan untuk berpuasa, sudah makan insya Allah sarapan pagi barakahikum. Baik. Yang terakhir, al-qismus salih, golongan yang ketiga. Al-majnun wa huwa faqidul aqli, orang yang gila. Golongan yang ketiga ini orang yang gila. Yang hilang akalnya. Fala yajibu alaihi shiyam, maka tidak wajib baginya berpuasa. Lima sabaqa min qaulin nabi alaihi salatu wasalam, berdasarkan apa yang telah lewat dari sabda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah al hadis, pena catatan amal itu diangkat dari tiga golongan, tiga pihak, di antaranya orang yang gila majnun sampai dia sadar. Kalau sudah sadar barakallahu fikum, maka wajib baginya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal. Wala yasihhu minhu siyam, tidak sah puasa yang dia lakukan saat dia itu gila. Barakallahu fikum, tertawa sendiri ya, ditanya ya, kamu puasa, sadar atau tidak? Terkadang barakallahu fikum, li'annahu laisa lahu aqlun ya'qilu bihil ibadah wa yanwiha. Mengapa tidak sah kalau dia berpuasa? Dikarenakan dia tidak memiliki akal ketika itu. Yang sebuah ibadah ya butuh dengan akal. Salat sudah berapa rakaat, bacanya bagaimana, sudah wudu atau tidak sebelumnya, wayan wiha, dan butuh niat. Barakallahu. Maka kalau ada orang yang dari keluarganya yang sadar, sengaja membuat orang gila tadi teranggap berpuasa, diberi makan ketika sahur dia makan, setelah itu tidak diberi makan dan minum kecuali ketika sudah matahari terbenam, waktunya iftar ya, berbuka, maka dia tidak mendapatkan pahala ya, karena tidak ada niat dan dia tidak tahu sedang melakukan ibadah apa. Barakallahu fikum. Wal ibadah la tasihhu illa biniyah, dan ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan adanya niat. Ingat, dengan adanya niat. Liqaulin nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa. Berdasarkan sabda nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya amalan-amalan yang ada semuanya tergantung niatnya, dan hanyalah setiap orang mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu. Fa in kana yujannu ahyanan wa yafiqu ahyanan. Lalu bagaimana apabila dia itu terkadang gila, terkadang sadar? Bagaimana? Lazimahu siyam fi hali ifaqatihi duna halihi jununihi. Maka wajib baginya berpuasa ketika sadar, tidak gila. Di luar keadaan dia ketika dia gila, maka wajib. Ketika sadar, barakallahu fikum, ketika waras, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wa in junna fi athna'in nahar lam yabtul shaumuhu kama law ughmiya 'alaihi bimaradin aw ghairihi. Maka apabila dia itu berpuasa ya dari awal. Sahur, sahur. Niat puasa, masih waras. Di pertengahan hari, di siang hari, tiba-tiba kumat gilanya datang. Barakallahu. Bagaimana ini? Maka puasanya tidak batal. Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana ketika ada orang awalnya puasa kemudian sakit di siang hari. Thayyib. Ya. Maka tidak membatalkan puasanya, teranggap. Li'annahu nawa as-sauma wa huwa 'aqil bi niyyatin shahihah. Wala dalila 'alal butlani khususan idza kana ma'luman annal junun yantabahu fi sa'atin muayyanah. Dikarenakan sebelumnya dia sudah meniatkan untuk berpuasa dalam keadaan dia berakal, waktu waras itu, waktu sahur. Dengan niat yang sah, yang benar bahwasanya saya akan berpuasa. Kemudian kok muncul berkahikum penyakit gilanya di siang hari. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya dia apabila datang berkahikum penyakit gilanya di siang hari. Terkhusus apabila telah diketahui bahwasannya gilanya itu berkahikum bisa hilang di waktu-waktu tertentu. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fala yalzamu qada'ul yaum alladhi hasala fihi al-junun, maka tidak wajib baginya qada' pada hari itu yang pada hari itu dia mengalami kegilaan. Barakallahu fikum. Ketika sahur sebelumnya dia sudah niat masih waras, maka dia berniat untuk berpuasa lalu sahur. Di siang hari mungkin zuhur barakallahu fikum datang gilanya. Maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, puasanya teranggap. Tidak usah dibatalkan. Kecuali dia minum-minum sendiri. Maka teranggap. Kalau kok dia minum sendiri, tidak dibatalkan atau tidak teranggap batal oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kodok bagi dia. Ya. Walinya tidak perlu mengkodokkan. Barakallahu fikum. Wa idza afaqal majnun asna'a nahari Ramadan. Dan apabila ya, orang yang gila di siang harinya itu dia sembuh. Ketika waktunya sahur masih gila. Ini gambaran yang lain. Ya, diajak bicara masih tidak waras. Kok ternyata di siang hari barakallahu fikum hilang gilanya. Normal. Maka bagaimana? Lazimahu imsaku baqiyati yaumi. Maka wajib baginya untuk menahan diri sisa waktunya. Jangan makan, minum atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Li'anna musara min ahlil wujud. Karena dia sudah menjadi orang yang posisinya wajib berpuasa. Yakni sadar. Orang sadar wajib berpuasa. Wala yalzamuhu qada'uhu kasabi idza balagha wal kafir idza aslama. Maka tidak wajib baginya qada' sebagaimana anak kecil kemudian balik. Ya, barakallahu fikum, ketika kecilnya tidak perlu mengqada' ya puasa. Demikian pula orang kafir kemudian masuk Islam. Di masa-masa kafir ketika dia tidak berpuasa ya, walaupun puluhan tahun, walaupun hanya setahun, tidak wajib baginya qada'. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Untuk golongan yang keempat, kelima, keenam, sampai ke sepuluh, barakallahu fikum, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi lahuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakafikum tafaddalu. Hafidhakumullah.